Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu 'ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'usi rahmatan lil alamin. Fa inna khayral haditsi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ilannar. Hadirin sekalian, tidak ada kehidupan yang paling bahagia kecuali orang yang telah memiliki cita-cita, suami istri, bapak kakek, nenek, ibu, dan anak cucunya semuanya berada di dalam satu surga. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Ar-Ra'd. Coba yang membawa Al-Quran antum buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum. Fani'ma uqbaddar. Surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Jannatu Adn, surga Al-Adn. Nanti ada beberapa nama surga, di antaranya adalah Adn, yang dimasuki orang-orang soleh dan amalnya sejajar, baik suami istri, bapak, dan anak cucu. Kemudian malaikat-malaikat masuk kepada mereka dari seluruh penjuru pintu, lalu mengatakan assalamualaikum. Ya. Inilah balasan yang harus engkau terima karena kesabaran engkau dulu di dunia di dalam mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah sebaik-baiknya tempat tinggal yang paling akhir. Ayat yang mulia ini, hadirin sekalian, memberikan isyarat bahwa nanti itu ada sebagian orang yang masuk surga bersama istrinya, kalau suami bersama istrinya, istri bersama suaminya, bersama orang tuanya, bersama anak-anak cucunya, ngumpul dalam satu surga. Masya Allah. Maka tidak ada cita-cita yang paling mulia dan indah. Cita-cita seorang muslim ingin ngumpul bareng suami istri, bapaknya, ibunya, anak cucunya di dalam satu surga, yaitu Jannatu Adn. Maka hadirin sekalian, kalau antum semuanya masuk surga, jangan sendirian. Diajak dong istrinya, ya. Yang suaminya ngajak istrinya, yang istrinya ngajak suaminya. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah surga dan sifatnya, penghuninya, nikmatnya, agar kita lebih tertarik dan lebih gesit dan giat untuk meraih surga yang nikmatnya tidak bisa diceritakan sekarang ini. Maka ciri daripada surga ini hakikatnya wala yakhtur bibali ahadikum, dan juga tidak pernah dihayal, dirasakan oleh perasaan siapapun di antara kalian. Namun hadirin sekalian, bukan berarti kita tidak bisa bercerita tentang surga sama sekali. Jadi yang sekarang ini disimpan, disembunyikan oleh Allah adalah hakikatnya, akan tetapi gambarannya, cerita keindahannya dijelaskan di dalam ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita akan membahas nama-nama surga. Pertama, surga juga disebut al-jannah. Sebagaimana di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 13. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke surga, jannah, yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, mereka di dalamnya khalidin, kekal selama-lamanya, dan itulah kesuksesan yang maha agung, keselamatan atau keberhasilan yang maha besar. Makna dari al-fawzul azim, hadirin sekalian, cita-cita di atas segala cita-cita, keberhasilan di atas segala keberhasilan. Ketika seorang sudah bisa menginjakkan kaki yang pertamanya ke pelataran surga. Yang keduanya adalah Jannatul Firdausi. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 108. Allah berfirman, Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum Jannatul Firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal yang abadi baginya. Ini adalah nama di antara nama surga, nanti kita akan jelaskan hakikatnya. Yang ketiganya adalah Jannatu Aden, yang baru saya jelaskan tadi di awal pembukaan ceramah ini. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam surat Sad ayat 49-50 tentang Jannatu Aden ini. Hada dhikrun wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Jannatu Adnin mufattahatan lahumul abwab. Ini semua adalah peringatan buat orang-orang yang muttaqin. Dan sesungguhnya orang-orang muttaqin itu memiliki satu tempat tinggal akhir yang paling baik, yang paling indah, yaitu Jannatu Adn mufattahatan lahumul abwab, pintunya terbuka semuanya. Yang tadi itu malaikat saja masuk dari setiap pintu mengatakan kepada penghuninya, salamun alaikum, salamun alaikum. Kemudian nama lain dari surga adalah Jannatul Khuldi. Sebagaimana yang dikutip di dalam surat Al-Furqan ayat 15. Qul adzalika khairun am Jannatul Khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sekarang ini dunia, syahwat, maksiat, kesesatan itu yang engkau inginkan, yang lebih baik, atau Jannatul Khuldi yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang muttaqin, dan itu adalah sebaik-baik balasan dan sebaik-baik tempat tinggal yang paling akhir. Nama lain daripada surga adalah Jannatul Na'im. Disebutkan di dalam surat Luqman ayat 8. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah jannatun na'im. Kalau sudah namanya jannatun na'im, seperti sekarang hadirin sekalian, kalau ada orang bilang rumah makan yang penuh dengan kenikmatan, sudah antum masuk ke situ membeli makan apa saja tidak pernah kecewa. Dan kenikmatan surga, kenikmatan nanti yang kita akan dapat di surga hadirin sekalian, tidak bisa dikiaskan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Nama lain daripada jannah adalah Jannatul Ma'wa. Disebutkan di dalam surat As-Sajdah ayat 19. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baginya adalah jannatul ma'wa, dan itu adalah sebaik-baik tempat tinggal sebagai balasan apa yang mereka kerjakan dulu di dunia. Lalu hadirin sekalian, nama terakhir daripada surga adalah Darussalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 127. Lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka yang telah beramal soleh, mentaati Allah dan Rasulnya, menjauhi larangannya, Darussalami, satu perkampungan yang penuh dengan kedamaian. Gak ada di dalam rumah itu pertengkaran, percekcokan, saling iri, saling sakit hati. Ya, ditarik oleh Allah semuanya itu. Ya, semua kejengkelan, kebencian, tidak ada. Itulah yang disebut Darussalam. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan Allah lah yang menjadi wali mereka, yang menjadi penanggung jawab mereka atas perbuatan mereka yang mereka amalkan. Jadi jangan khawatir. Kalau sekarang Allah yang nanggung, Allah yang janjiin, tidak akan mungkin diingkarinya. Kemudian kalau ada orang yang bertanya, di mana tempatnya surga? Ada orang yang merasa risih hadirin sekalian ketika membahas tempatnya surga itu di mana. Membahas masalah tempatnya Allah aja enggak risih. Dalilnya jelas, apalagi surga. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan yang gamblang tempatnya surga. Antum buka di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian sebagai balasannya. Yang dimaksud apa-apa yang sebagai balasannya adalah surga. Lebih jelas lagi hadirin sekalian, di dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bentuk Jibril dalam asli ini, bentuk aslinya itu sekali lagi. Inda Sidratil Muntaha. Ketika berada di Sidratil Muntaha. Indaha, di samping Sidratul Muntaha itu Jannatul Ma'wa. Maka dan sekalian, kalau kita membaca berbagai sunnah, di atas langit yang tujuh itu ada air. Di atas air itu ada Sidratul Muntaha, dan di situ letaknya surga, dan di atasnya adalah Arsyur Rahman, arasnya Allah Subhanahu wa taala, dan Ar-Rahmanu 'alal Arsy Astawa, di atas ini arasnya itu Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Berarti hadirin sekalian, kita bisa katakan dari dua dalil ini, surga itu letaknya di langit. Untuk lebih kuatnya lagi, mari kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, idza hadaral mautu إذا حضره الموت حضرته ملائكة الرحمة. Ketika seorang mukmin menjelang kematian, maka hadirlah malaikatur rahmah. Fa idza qubidat nafsuhu, ketika nyawanya dicabut, ju'ilat fi haririn baydha'a, maka rohnya itu ditampung di dalam sutra yang bagus bersih putih. Fa yuntalaqu biha ila sa'ila babis sama, kemudian dibawa roh itu ke atas pintu ini, ke pintu langit. Fa yaquluna, kemudian malaikat-malaikat pertama mengatakan, ma wajadna rihan atyab min hadhihi, saya kami ini belum pernah menemukan bau yang semerbak, bau yang harum dibanding bau ini, yaitu baunya roh ini, bau rohnya orang-orang mukmin. Berarti hadirin sekalian, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit karena nanti dia akan menempati surga yang tempatnya di atas langit. Kemudian hadirin sekalian, kita akan mempelajari nama-nama pintu surga. Insyaallah antum kalau sudah selesai pengajian tentang masalah surga, enggak tertarik, hati antum harus dioperasi. Pasti ada kankernya itu. Apalagi nanti kalau antum sudah sampai pada cerita bidadarinya, masya Allah, buah-buahannya, mudah-mudahan nyampe ini. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa yang menginfakkan hartanya dobel-dobel, dikatakan zawjaini karena hartanya itu banyak sekali, semuanya diinfakkan kepada ke jalan Allah. Nudiya min abwabil jannah, dia dipanggil dari seluruh pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun, wahai Abdullah, ini kebaikan-kebaikanmu yang kau tanam dulu. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, barang siapa yang sekarang ini ahli melakukan salat, dipanggil-panggil melalui pintu salat. Makanya orang yang enggak salat enggak boleh masuk ke situ. Sebagaimana sekarang ini, kalau sekarang bukan pegawai enggak boleh masuk ke situ. Dilarang ya. Waman kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad, barang siapa yang sekarang ini ahlul jihad, berjihad di jalan Allah, maka Allah akan memanggil, maka dia akan dipanggil juga dari pintu jihad. Wa man kana min ahli isyam, barang siapa sekarang ini ahli puasa, du'iya min babi ar-rayyan, dia dipanggil dari pintu ar-rayyan. Antum ma'ruf semua, tahu semuanya. Ini hadis sering diulang-ulang ketika bulan Ramadan, antum sampai bosan. Wa man kana min ahli sadaqah, siapa yang sekarang ini ahli sadaqah, du'iya min babis sadaqah. Berarti hadirin sekalian, di antara nama-nama pintu surga itu adalah ada pintu salat, ada pintu rayyan, ada pintu sadaqah, ada pintu-pintu yang lainnya, di antaranya adalah babul jihad. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian Abu Bakar bertanya kepada ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, bapak ibuku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Artinya kalau Rasulullah itu kesakitan, kalau Rasulullah itu ditawan hadirin sekalian oleh musuh, bapak ibunya Abu Bakar itu siap untuk menjadi tebusannya. Itu maksudnya. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ma ala man du'iya min tilkal abwabi min daruratin. Betapa indahnya, betapa senangnya orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu ya Rasulullah. Fahal yuda'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu itu? Masya Allah, ini Abu Bakar. Maka Rasulullah mengatakan, na'am wa arju an takuna minhum, dan ya, saya berharap engkaulah orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang dipanggil dari seluruh pintu itu. Masya Allah, kalau sekarang Pak Udin dipanggil dari satu pintu aja udah jingkrak-jingkrak itu, udah seneng. Siapa yang sekarang ini ahli ngaji, dipanggil dari pintu kebaikan. Ya. Kemudian hadirin sekalian, luasnya surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. An Udbah bin Ghazwan radhiyallahu an qala. Dari Udbah bin Ghazwan dia berkata, "Dzukira lana anna ma baina misra'ain min masari'il jannah masiratu 40 sanah." Telah dituturkan kepada kami bahwa luasnya daun pintu, panjangnya daun pintu itu dari mulai ujung ke ujung itu perjalanan 40 tahun. Itu daun pintunya surga. Antum kalau masuk surganya kayak apa? Masya Allah. Walayatianna alaiha yaumun. Dan suatu ketika datang suatu hari. Wahua satu pintu itu. Kadhibun minazziham. Penuh sesak. Karena berjubel. Masya Allah sudah kayak luasnya seperti itu. Masih berjubel juga. Jadi jangan khawatir. Yang masuk surga itu banyak. Termasuk orang-orang Toyota insya Allah. Hadirin sekalian, di dalam hadis Rasulullah yang lainnya, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Abu Hurairah berkata, "Utiya Rasulullah yauman bilahmin." Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan daging kepadanya. Wa fi akhirihi qala, kemudian di akhirnya dia mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Innama bainal misra'aini, sesungguhnya luasnya panjangnya daun pintu surga itu, min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar, jauhnya itu antara Makkah dan Hajar. Hajar itu daerah yang letaknya di Syam. Au kama baina Makkah wa Busra, atau antara Makkah dengan Busra, ini juga letaknya di Syam. Ini satu pintu. Kemudian hadirin sekalian, adadu abwabil jannah, kita akan mempelajari jumlah pintu surga. Masya Allah sampai rinci ya, jumlahnya bisa diketahui. Qala Allah Ta'ala di dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah digiring menuju surga. Zumara berbondong-bondong, masya Allah, digiring. Kemudian ketika mereka datang di surga, futihat abwabuha, dibukakan pintu surganya. Kemudian penjaganya mengatakan kepada mereka, salamun alaikum tibtum, kamu telah sukses, untung kamu. Fadkhuluha, silahkan masuk, khalidin, kekal di dalam. Antum kerja di sini masih nasib-nasiban bisa di PHK. Di surga enggak ada PHK, ikhwan. Makanya antum jangan ragu. Amal untuk surga, usaha untuk surga, memeras keringat banting tulang untuk surga, enggak rugi antum. Tuh, enggak diusir. Yang kedua, An Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga. Kedua-duanya di dalam sahihnya, otomatis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannati samaniyatu abwabin." Di dalam surga itu ada 8 pintu. Fiha babun. Ada di antara pintu-pintu yang namanya Yusammar Rayyan, disebut pintu Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak dimasuki kecuali orang yang ahli puasa, baik yang wajib ataupun sunnah. Selanjutnya hadirin sekalian, kapan kita itu masuk keluar surga? Masya Allah ya. Coba antum perhatikan hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain." Pintu-pintu surga itu dibuka hari Senin, wa yaumal khamis, dan hari Kamis. fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Dan ketika dibuka pintu itu, yaitu hari Senin dan Kamis, Allah memberikan pengampunan kepada orang Muslim yang tidak musyrik kepada Allah sama sekali. Makanya kalau masih ada syiriknya, enggak dapat itu. Jadi setiap Allah membuka pintu surga pada hari Senin dan Kamis, Allah mengampuni semua orang yang tidak melakukan kesyirikan. Illa rajulan, kecuali satu orang. Kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang dengan saudaranya masih ada perselisihan, persekitaan, pertengkaran. Itu tidak akan diampuni. Ditunda. Fayuqalu, dikatakan, andiru, biarkan orang ini, tunda dulu. Jangan diampuni dulu. Hadza, ini dua orang ini, hatta yastaliha, sampai dia berdamai. Ini. Makanya diantara penghalang orang diampuni oleh Allah, ketika hari Kamis, hari Senin dan Kamis datang itu, dia masih ada perasaan-perasaan permusuhan dengan saudaranya sendiri. Makanya penyakit hati itu berbahaya, hadirin sekalian. Pernah kan antum dengar ada seorang sahabat yang dua kali disebut-sebut oleh Rasulullah menjadi penghuni surga. Di antara sahabat yang lainnya sampai penasaran, kamu ini punya apa sih? Kok sampai dua kali disebut oleh Rasulullah menjadi penghuni surga? Ternyata dicek sampai tiga kali, ketemu. Dia itu gak pernah punya perasaan dongkol sama orang lain. Gak pernah punya penyakit kecut, dengki sama orang lain. Dan itu susah, ya, susah. Di dalam hadis Rasulullah yang lainnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini juga muttafaqun alaih, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannati." Kalau sudah masuk bulan Ramadan, semua pintu-pintu surga dibuka. "Wa ghuliqat abwabu jahannam." Dan juga semua pintu-pintu neraka ditutup. Wasulsilatis syayatin, dan setan dibelenggu. Dari hadis ini juga, adik-adik sekalian, ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa surga neraka itu sudah diciptakan. Hadis yang lainnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyihima syaa'a min ayyiha syaa'a." Katanya Rasulullah, barang siapa di antara kalian berwudu dan memperbaiki wudunya, kemudian setelah wudu berdoa, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah," maka dibukakan pintu surga yang 8, dipersilahkan masuk dari mana saja dia mau. Modalnya sederhana, enggak susah, enggak butuh modal. Subhanallah, dan sekalian, orang yang mau zina, mau maksiat, lebih mahal modalnya untuk dapat surga, lebih mahal. Apa sih beratnya sekarang kita berdoa, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu"? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh ditambahi, ya, "Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahirin." Dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja dia mau. Kemudian hadirin sekalian, siapa yang pertama kali masuk surga? Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannati yaumal qiyamah." Akulah orang yang pertama kali mendatangi pintu surga di hari kiamat. "Fa astaftihu," kemudian saya mengetuk pintunya. "Fa yaqulul khazin," kemudian penjaga pintunya, "Man anta," bertanya, "Siapa engkau?" "Fa aqulu Muhammad." Ini adab juga bertamu. Kalau kita bertamu ditanya siapa, sebut namanya, jangan bilang saya. Siapa? Saya. Ini bisa tengkar, enggak jadi bertamu antum. "Muhammad." "Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Karena kamu saya diperintahkan untuk membukakan pintu, dan aku belum pernah membukakan untuk siapa saja sebelum kamu. Dari dalil ini, hadirin sekalian, orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian awal ummatin, dan umat yang pertama kali masuk surga umatnya siapa? Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang indah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu al-akhirun al-awwaluna yawm al-qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah." Muttafaqun alaih. Kami adalah umat-umat yang terakhir, akan tetapi orang yang paling awal nanti di hari kiamat, dan kamilah umat yang paling pertama kali masuk surga. Jadi biarpun sekarang ini umatnya Nabi Muhammad datang paling akhir, jatahnya pun paling buntut, umurnya pendek-pendek, tetapi yang pertama kali di masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah, sekarang umat Nabi Muhammad kelompok yang pertama kali yang masuk surga itu siapa? Coba antum perhatikan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim di dalam sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata 'ala surati al-qamar lailatal badr." Sesungguhnya katanya Rasulullah bersabda ya, sesungguhnya kelompok yang pertama kali masuk surga adalah bentuknya seperti bulan purnama. Tsummalladzina yalunahum, kemudian orang yang setelahnya, ala asaddi kaukabin durriyyin minas sama'i ida'atan. Jadi kelompok yang kedua adalah orang yang membawa cahaya seperti bintang yang paling bercahaya di langit. La yabuluna, tidak pernah kencing. Masya Allah, enggak butuh WC. Antum pergi bertahun-tahun, alhamdulillah, ya, enggak repot kencing antum. Antum pergi ke Bogor aja udah repot ya. Wala yataghawwatun, dan tidak pernah birak. Wala yadfiluna, dan tidak pernah meludah. Wala yamtakhituna, dan juga tidak pernah berdahak. Amsyatuhumul zahab, sisirnya terbuat dari emas. Tuh, berjaga terus antum, bawa sisir kemana-mana. Warashumul misik, dan keringatnya ini baunya misik. Masya Allah, keringatnya hadir sekalian, baunya minyak kasturi antum. Ala surati abihim, mereka ini afwan, warashumul misik wa majamiruhumul uluwah, tempat untuk membakar kayu gahrunya itu wangi. Biasanya nanti di Arab itu kayu wangi itu kayu gahru dibakar, itu terbuat juga dari kayu gahru. Wa azwajuhum al-hurul ain, dan istri-istrinya adalah dari hurul ain. Ala khalqi rajulin wahid, semuanya sama. Antum enggak pernah ngiri, wah cakep banget istrinya orang itu. Enggak. Ala surati abihim, mereka bentuknya sama seperti bapaknya dulu Adam. Situ nadiroan fis sama, 60 hasta panjangnya seperti Adam ketika masih di langit. Oh, tinggi-tinggi gitu. Masya Allah. Makanya kalau ada surga yang luasnya selangit dan sebumi, jangan geleng-geleng. Orang panjangnya satu aja segitu, ya. An Sahal bin Sa'id dikatakan, ini hadis diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulanna al-jannata min ummati 70 alfan aw 700 alfin mutamassikuna akhidun ba'duhum ba'da. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum wujuhuhum 'ala surati al-qamar lailatal badr." Orang yang pertama ini sesungguhnya akan masuk surga dari kalangan umatku ini 70.000 orang, atau 700.000 orang, satu sama lainnya itu saling bergandengan. Dia tidak akan masuk yang pertama sebelum yang awal, yang akhirnya ini masuk. Masya Allah, solider ya. Gak akan masuk sebelum yang akhirnya masuk. Dan semuanya wajahnya seperti bulan. Itu. Ini hadis muttafaqun alaih juga. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah, dari Abdullah ibn Amr, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengar Rasulullah bersabda, "Inna fuqara'al muhajirin," sesungguhnya orang-orang miskin dari kalangan muhajirin, "yasbit yasbiqunal aghniya, mendahului orang-orang kaya, yaumal kiamati, nanti di hari kiamat, ilal jannati, masuk surga, bi arba'ina kharifan, sebelum 40 tahun. Ya, yang kaya otomatis sibuk ya, hisab, timbangan ya. Ya sekarang yang kaya modalnya cuman ya paling banter baju cuman 2 ya. Paling sepeda ada sepeda genjot ya. Udah. Ini punya sepeda berapa ini ya? Allah, 1 cuman saya buat untuk ngaji. Tuh udah masuk bleng. Ini yang sekarang ini punya kekayaan ini, kekayaan itu, yang sahih kekayaannya aja masih dihitung, apalagi yang sekarang ini tidak benar. Makanya fuqara'ul muhajirin ini masuk surga sebelum orang-orang kaya mereka 40 tahun. Sinnu ahlil jannah, sekarang umurnya penghuni surga. Belum kalau tahu ini, lihat. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan murdan mukahhalina abna'a 30 au 33 sana. Penghuni surga masuk surga semuanya di dalam keadaan berjaka, bagus, ganteng, cakep, rata-rata umurnya 30 atau 33. Semua sama. Dan tetap itu enggak berubah, 33. Kenapa hadirin sekalian, Islam menggambarkan 33? Di sini umur 33 itu umur kenceng-kencengnya. Kuat-kuatnya ngumpul itu umur 30 ya. 30-an itu. Makanya ibaratnya kelapa itu udah matang bener gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan yang subhanallah tidak bisa digambarkan. Nanti di sini ada penjelasan. Terus kemudian sifat wajahnya penghuni surga disebutkan di dalam firman Allah, innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Jadi sesungguhnya orang-orang yang baik akan di dalam kenikmatan. Di atas dipan dia saling memandang, masya Allah. Jadi cuman kerjaannya itu pandang-pandangan aja Pak Edi. Coba bayangkan tiap hari itu. Dan kita lihat dari muka-mukanya itu berseri-seri, nampak penuh dengan kenikmatan. Orang sekarang seneng itu kelihatan dari mukanya Pak. Wah, ini baru nerima gaji awal bulan, itu lain. Dari mukanya aja lain, jalannya aja lain. Penghuni surga juga begitu. Fi wujuhihim nadratun na'im. Qala Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah. Di saat itu wajah berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya melihat. Maka ahli sunnah wal jamaah memiliki keyakinan bahwa kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 8 sampai 10, wujuhu yawma idzin na'imah. Na'imah li sa'iha radiyah. Alhamdulillah, saya dulu ngaji. Jadi wajah di saat itu berseri-seri terhadap usaha di dunianya dulu, yang sekarang diridhai oleh Allah. Alhamdulillah, saya sholat jamaah dengan rajin. Alhamdulillah, saya sedekah menyantuni fakir miskin, berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama pendidikan istri saya, anak saya. Ini semuanya membuat nadratan na'im. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Di dalam surga yang penuh dengan ketinggian. Di dalam ayat yang lainnya surat Abasa ayat 38-39, wujuhu yawma idzin musfirah. Jadi hari penuh dengan keceriaan. Dhahikatun mustabsyirah, ketawa terbahak-bahak berseri ya. Jadi isinya itu semuanya adalah senda gurau, ketawa, riang, gembira. Itu saja. Enggak ada orang sedih karena enggak mikirin utang itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang mukanya putih berseri-seri, maka dia di dalam rahmatnya Allah. Hum fiha khalidun. Habis. Insyaallah kita akhiri dengan satu hadis awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamar lailatal badr. Pertama kali kelompok yang masuk surga adalah seperti bentuknya bulan ketika bulan purnama. Walladzina ala atharihim, setelah itu ka ahsani kaukabin durriyin fis samai idaatan. Setelah itu kelompok seperti bintang yang bercahaya terang. Qulubuhum, hati mereka ala qalbi rajulin wahid, hati satu. La tabaghuba bainahum, tidak ada saling dengki mendengki. Wala tahasudah, dan tidak ada saling hasud di antara satu dengan yang lainnya. Hadis muttafaqun alaih. Insyaallah ba'da shalah kita akan teruskan dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani rahimakumullah, kita akan membahas selanjutnya siapa yang masuk surga tanpa hisab. Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayyal umam fajidun nabiyya yamurru ma'ahu al-ummah." والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. حديث ini متفق عليه. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah dipaparkan ini, pernah diperlihatkan, pernah ditampakkan kepadaku umat-umat semuanya. Saya menemukan ada nabi yang memiliki sekelompok umat. Ada nabi yang memiliki beberapa umat. Ada nabi yang memiliki 10 umat. Dan ada nabi yang memiliki cuma 5 umat. Ada nabi yang sendirian gak punya umat. Alhamdulillah antum ngajar TBA punya murid 50-100. Ada nabi ikhwan sekalian gak punya umat sama sekali. Ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan dakwah itu bukan jumlah umat yang kita gait, bukan kuantitas yang kita dapat, bukan suara yang kita rangkul, akan tetapi kita sudah menunaikan dakwah atau belum. Panabarhu, kemudian saya melihat, maka ada sekelompok umat yang sangat besar sekali. Kemudian saya bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah itu umatku? Jibril mengatakan tidak, tapi lihat sebelah ufuk sana. Kemudian saya melihat ke sebelah ufuk yang lainnya, saya melihat umat yang sangat banyak. Maka Jibril mengatakan, itulah wahai Muhammad umatmu. Mereka di depannya, yang paling depan itu adalah ada orang 70 ribu yang masuk surga nanti tanpa hisab, tanpa azab. Berarti di sini ada orang yang masuk surga melalui hisab atau melalui azab. Ini harus kita perhatikan. Ada orang yang masuk surga melalui hisab atau melalui hisab dan azab. Mampir dulu ke neraka. Kultu, kemudian saya mengatakan, kenapa mereka sampai seperti itu? Artinya ada sekelompok umat 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Katanya Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, ini Jibril ya, Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, karena mereka tidak berobat dengan setrika, ya, dipanasin, ya, dan tidak berubah dengan ruqyah, meminta ruqyah, dan tidak melakukan tatayur dan hanya kepada Allah dia bertawakal. Perlu kita perhatikan di sini hadirin sekalian, yastarqun, meminta ruqyah. Bukan berarti dia ini tidak meruqyah dirinya sendiri. Artinya mereka sampai pada derajat itu masuk kepada 70 ribu masuk surga tanpa hisab karena dia tidak pernah meminta ruqyah kepada orang lain tetapi cukup meruqyah dirinya sendiri. Maka Rasulullah mengatakan di sini yastarqun, meminta diruqyah tetapi hanya kepada Allah dia bertawakal. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang lainnya dari Abu Umamah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Umamah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'adani rabbi subhanah, Tuhanku yang maha suci telah menjanjikan kepadaku, ayyudkhilal jannata min ummati 70 alfan la hisaba alaihim, memasukkan 70 ribu orang dari umatku ini tanpa hisab, wala azab, dan juga tanpa diazab, ma'a kulli alfin 70 alfan, setiap 1000 membawa 70 ribu. Jadi 70 ribu ini setiap 1000-nya membawa 70 ribu. Wa thalathu hasayatin min hayasayati rabbi azza wa jalla, dan membawa kelompok-kelompok dari kelompok yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya insyaallah banyak sekali. Jangan khawatir, tidak hanya 70 ribu aja, tetapi di sana masih ada lagi orang-orang yang dibawa oleh orang 70 ribu itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk. Kemudian hadirin sekalian, sifat tanah dan bangunan surga. Ya. Sifat tanah dan bangunan surga. Dijelaskan di dalam hadis Rasulullah yang sahih dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di-mi'rajkan, ketika diangkat ke langit, kemudian beliau bercerita, "Tsumman talaqa hatta ata bi as-sidratal muntaha." Kemudian Jibril membawa aku pergi sampai ke Sidratul Muntaha. "Faghasyaha alwanun la adri ma hiya." Saya ditampakkan beberapa warna-warni yang saya tidak bisa menghafalnya, saking indahnya. Thumma udkhiltul jannata, kemudian saya dipersilahkan untuk masuk surga. Fa'idha biha jahabidul lu'lu, ketika itu saya melihat satu kubah yang besar sekali terbuat dari ini permata. Fa'idhan turabuha al-misku, dan tanahnya semuanya bau minyak kasturi. Ini hadirin sekalian bentuk bangunannya dan kemudian tanahnya. Ya. Dari hadis yang lainnya dari Abu Hurairah, "Qulna ya Rasulullah al-jannatu ma bina'uha?" Engkau berbicara tentang masalah surga, bagaimana bentuk bangunannya? Rasulullah mengatakan, "Labinatun min fiddatin." Bangunan-bangunan itu terbuat dari bata yang terbuat dari perak. Walabinatun min dhahabin, bata yang terbuat dari emas. Wa milatuhal miskul asfar, dan adonannya untuk nemboknya itu terbuat ya, diairi dengan minyak kasturi yang sangat baunya sangat menyengat sekali. Wa hasbauhal lu'lu'u wal yaqut, dan kerikil-kerikilnya yang dibuat untuk apa? Menguruk ya. Di jalannya, di tempat-tempat samping rumahnya itu terbuat dari permata dan mutiara. Wa turbatuha az-za'faran, dan tanahnya terbuat dari za'faran. Man dakhalaha, barang siapa yang memasukinya, yan'am, merasa nikmat terus, wala yai'as, tidak pernah putus asa atau bosan. Enggak ada istilah bosan. Wala yukhalladu, dan dia selama-lamanya di situ, wala yamu, dan tidak akan pernah mati. La tubla thiyabuhum, pakaiannya tidak pernah rusak. Wala yafna shababuhum, dan tidak pernah habis masa remajanya, terus muda. Lain dengan di dunia, mungkin sekarang kita ketemu dalam keadaan muda, lihat antum 10 tahun yang akan datang, Atau dulu teman-teman kita yang dulu ketemu masih remaja, masih sekulan, setelah ketemu 10 tahun, 15 tahun, sudah bentuknya lain. Memang dunia ini bukan tempat kekekalan. Akan tetapi surga, hadirin sekalian, tidak pernah lenyap masa remajanya, tidak pernah rusak pakaiannya. Itulah surga yang kekal dijanjikan kepada orang-orang yang muttaqun, orang yang bertakwa. Sekarang hadirin sekalian, kita akan mensifat atau mempelajari sifat atau bentuk kamar-kamar surga ini, kamar-kamar yang dihuni oleh penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan kami tempatkan di surga. Kamar-kamarnya di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Dan dia di dalamnya kekal selama-lamanya. Dan itu adalah sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya balasan yang diberikan kepada orang yang mau berusaha. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, surat Az-Zumar ayat 20. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'adallahi la tukhlifullahu al-mi'ad. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan diberinya kamar-kamar, dari atasnya ada kamar-kamar lagi yang dibangun bersusun-susun, kemudian di bawahnya kamar-kamar itu ada sungai-sungai yang mengalir. Dan itulah janji Allah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar, "tura zahiruha min butuniha." Luarnya bisa dilihat dari dalamnya, dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Masya Allah. Terbuat dari apa lagi kalau tidak dari mutiara? Permata ini dari batu-batuan yang indah sekali. Yang luar bisa dilihat dari dalam, dalam bisa dilihat dari luar. Wa butunuha min dhuhuriha. Ini luar bisa dilihat dari dalam, dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Faqama a'rabiyun. Kemudian ada seorang badui yang berdiri. Faqala, kemudian bertanya, "Liman hiya ya Rasulullah?" Itu milik siapa ya Rasulullah? Biasa badui penasarannya enggak bisa diempat, ya. Enggak bisa ditahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liman aqabal kalam," orang yang bisa sopan di dalam tutur katanya. Ini bagus sekali untuk badui. Karena biasanya enggak pernah bisa tutur kata lembut orang badui, kasar. "Wa at'ama at'am," bagi orang yang bisa memberikan makanan. "Wa adama siyam," yang bisa melanggengkan, mengkontinyukan, mengistiqomahkan puasa-puasanya. "Wa shalla lillah bil laili wan nasuniyam," dan salat qiyamul lail karena Allah, bukan karena dipuji orang, karena mendapatkan ini dan itu, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala saja, sementara orang-orang terlelap tidur. Itulah hadirin sekalian, orang yang akan mendapatkan surga, satu kamar yang bisa dilihat dari luar dan dalam. Lalu hadirin sekalian, perbedaan pemberian dan karunia Allah bagi orang yang menghuni surga. Di dalam firman Allah surat Al-Insan ayat 20. "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Ketika engkau lihat dan kemudian ketika engkau melihat nikmat-nikmat dan kekuasaan yang sangat luas, maksudnya di surga. Berarti di sini hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan kenikmatan penghuni surga itu berbeda-beda. Dijelaskan lagi di dalam hadis Rasulullah, An-Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati la yatara'una ahlal ghurab min fawqihim." Sesungguhnya penghuni surga itu bisa melihat penghuni-penghuni yang di atasnya, saling melihat. Ya. Nikmatnya jelas berbeda. Orang yang menghuni di atas antum nanti, itu otomatis lebih nikmat, dan orang yang di atasnya lagi lebih nikmat. Ini semuanya al-jaza'u min jinsil amal, balasan sebadan dengan perbuatan. Enggak boleh ngiri antum. Mereka dulu mengorbankan malamnya, mengorbankan siangnya untuk lillah, untuk Allah. Mengorbankan hartanya untuk Allah. Menyisihkan malamnya bangun tidur untuk membaca Al-Quran dan tahajud. Bahkan badannya kesakitan, kadang-kadang harus rela masuk angin. Pergi ke ngaji, berdakwah. Harus berbeda dengan orang yang sekarang ini nyantai-nyantai, sholat wajib aja gak jangkep, gak genep. Bagaimana dia akan bisa mendapatkan yang sekarang dinikmati oleh orang yang atasnya? Otomatis tidak. Kita teruskan hadisnya. Kama tatara awnal kawkab ad-durril ghabir minal ufuk minal masyrik awal maghrib. Sebagaimana kalian melihat bintang-bintang yang di atas langit. Itu, Masya Allah, itu orang enaknya. Jauh sekali. Jadi jaraknya yang sekarang ini dia tinggalin dengan orang yang sekarang di atasnya itu. Rasulullah mengumpamakan bintang yang ada di langit. Jauh. Baik yang ada di ufuk timur dan ufuk barat. Litafaduli bainahum. Karena perbedaan amal-amal yang mereka perbuat. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah. Tilka manazilul anbiya lam yablughuha ghairuhum. Itu hanya tempatnya para nabi yang tidak mungkin ditempati selain mereka. Qala bala. Walladhi nafsi. Zat yang jiwaku ada di tangannya. Rijalun amanu billah wa saddaqul mursalin. Orang-orang yang sekarang ini iman kepada Allah dengan sebaik-baiknya iman. Dan membenarkan para utusan-utusannya. Itu juga menempati tempat itu. Kemudian hadirin sekalian, kemah tempat santainya penghuni surga. Masya Allah, nanti kita bisa bersantai-santai ya, di kebun kita, di sana ada kemahnya. Coba perhatikan. Disebutkan di dalam firman Allah, di kemah itu ada siapa hadirin sekalian? Hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari yang memang dipersiapkan oleh Allah untuk tinggal di kemah itu saja, enggak kemana-mana. Ketika kita datang ke kemah, ahlan wa sahlan, tafadhol, melayani kita dengan pelayanan yang penuh. Hanya disiapkan oleh Allah di situ saja. Maka diriwayatkan oleh Abdullah bin Qais bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalil mu'min fil jannah." Sesungguhnya orang mukmin nanti di surga, la khaymatun min lu'lu'in wahidatin mujawwafa. Orang mukmin nanti di surga memiliki kemah yang terbuat dari permata. Yang lubang di dalamnya. Kemah lubang di dalam. Tuluha sittuna milan, panjangnya 60 mil. Itu yang diriwayatkan di dalam ini, di riwayat lain itu. Dia memandang makanannya itu 70 tahun. Memandang istrinya 70 tahun. Menikmati pandangan panjangnya. Ini kemah itu 70 tahun. Masya Allah. Nikmat. Itu pergi ke kemah aja tahunan nanti. Masya Allah. Lil mu'min fiha ahlun. Di dalam kemah itu bagi orang mu'min keluarga-keluarga. Yatufu alaihimul mu'min. Ya keliling. Ya. Kilir. Itu ya. Enggak satu tok Pak Edi. Fala yara ba'duhum ba'du. Itu pun satu dengan yang lainnya enggak melihat. Masya Allah. Wah, ini gilir ini. Enggak lihat itu ya. Ya, Waudin ya. Itu. Suqul jannah, ya. Pasarnya surga. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin." Sesungguhnya di surga itu ada pasar yang didatangi oleh penghuni surga setiap hari Jumat. Pasarannya itu pasar Jumat. Itu. Fatahabur rihus syimal. Ada angin yang dari arah utara meniupnya. Fatahtu fi wujuhim wa thiyabihim. Kemudian angin itu menerpa wajahnya dan pakaiannya. Fazazdaduna husnan wa jamalan. Dan tiupan angin itu menambah cantik cakepnya orang tersebut. Fayarji'una ila ahlihim. Mereka pulang kembali kepada keluarganya. Tsummazdadu husnan wa jamalan, semakin cakep, semakin cantik, semakin indah. Fa yaqulu lahum ahluhum, suami istri saling tukar menukar omongan. Wallahi demi Allah, laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Kamu semakin cakep sekarang ini. Fayaqulu, yang suaminya juga berkata kepada istrinya, wa antum wallahi, dan kamu juga demi Allah, laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Kamu juga semakin cakep, semakin tampan, semakin ganteng kalau kepada suaminya. Jadi ini saling memuji. Ini hadirin sekalian, nikmat yang ada di dalam surga. Jadi semakin lama itu bukan semakin peot, semakin lama itu semakin masya Allah. Sekarang hadirin sekalian, kita akan membicarakan istana yang ada di dalam surga. Istana yang kita nikmati di dalamnya ada apa hadirin sekalian? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. التوبة آيات 72. Allah telah berjanji kepada orang mukmin laki dan perempuan untuk memberikan satu surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dan kekal di dalamnya. Satu rumah-rumah yang berbentuk istana yang sangat indah sekali di surga Aden, dan disitulah tempat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan satu karunia yang besar dan itulah kesuksesan yang agung. Mengapa hadirin sekalian, apa yang dia perbuat di dalam istana itu, di dalam rumah yang indah itu? Disebutkan di dalam surat Rahman ayat 54. Muttaki'ina 'ala furusin bata'inuha min istabrak. Mereka bertelekan, dipermadani, yang dalamnya itu terbuat dari sutra. Dalamnya itu diisi sutra hadirin sekalian. Itu permadani. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, وَنَمَارِكُ مَسْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. Pantal-pantal sandaran yang tersusun rapi bagus. Sandaran. Di sandaran. Kemudian permadani yang terhampar luas sekali. Di dalam ayat yang lainnya, surat Ar-Rahman, Allah menjelaskan keindahan permadani dan bantal di tempat itu. Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Mereka bertelekan di bantal yang hijau dan permadani yang indah. Kemudian bentuk dipannya hadirin sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam surat Al-Mutaffifin, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Jadi orang-orang yang baik akan di dalam kenikmatan dan di atas dipan-dipan saling melihat. Di dalam ayat yang lain surat Al-Insan ayat 13. Muttaki'ina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsa wa la zamharira. Mereka bertelekan di atas dipan dan mereka tidak melihat, merasakan panas dan dinginnya. Panasnya matahari dan dinginnya cuaca. Jadi di saat itu hawanya selalu pas, enak. Enggak seperti sekarang kadang-kadang panas, masyaallah ya. Tiga hari ini hampir kayak neraka. Dan memang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, innal harra min faihi jahannam. Sesungguhnya panas itu termasuk uapnya neraka. Disebutkan di dalam surat Yasin. Ini yang suka biasa membaca surat Yasin. Perhatikan. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Jadi penghuni surga pada hari itu syughulin fakihun. Jadi sibuk di dalam sendagurau. Coba sibuk sendagurau. Cuman itu kerjanya. وهم وأزواجهم في ظلال. Suami istri di dalam suatu taman yang banyak pohon-pohon yang rindang. di situ ada dipannya, ada tempat duduknya, disitulah bertelekan dia, duduk-duduk, ngobrol, pacaran, ya. Pacaran tok pak isinya, gitu. Gitu. Kemudian hadirin sekalian, sifat tempat tidurnya penghuni surga. Di dalam surat Al-Hijr disebutkan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Saya ambil dari hati mereka perasaan dengki, dendam dan benci. Kemudian mereka satu saudara di atas dipan-dipan, di atas tempat tidur mereka saling berhadap-hadapan. Di dalam ayat yang lainnya, muttaki'ina ala sururin masfufah. Mereka bertelekan di tempat tidur yang ini yang luas sekali. Mereka dikelilingi ya. Wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan mereka saya nikahkan dengan bidadari bidadari yang hurun 'ain. Pokoknya membuat enak dipandang. Hurun 'ain dari sini, Pak. Pokoknya enggak ada kecewa. Di dalam firman, di dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, ala sururin maudunah. Mereka bertidur di atas tempat tidur yang diukir dengan emas dan permata. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandar di situ dan saling berhadap-hadapan. Fiha, di dalam surat yang lainnya, fiha sururum marfu'ah. Kemudian hadirin sekalian, perabot yang ada di dalam surga. Sifat perabot di dalam surga diantaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi anak-anak kecil yang selalu kecil menjadi pelayan dia selama-lamanya. Bi akwabin, dia membawa gelas, wa abariqa, ya, cairat-cairat, wa ka'sin, dan juga ini cangkir-cangkir min ma'in, min ma'in, dan isinya di situ air yang menyegarkan sekali. Di dalam ayat yang lainnya, surat Zukhruf ayat 71, yutafu 'alaihim bisihafin min dhabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Mereka dikelilingi dengan ini piring-piring yang terbuat dari emas, cangkir juga terbuat dari emas. Disitulah segala sesuatu yang membuat hati ini senang, membuat hati ini rela. Dan mata juga merasa tenang dengan kenikmatan itu. Artinya tidak menuntut, tidak meminta lebih daripada itu. Sudah merasa puas. Wa antum fiha khalidun, dan ini kalian di dalam situ selalu kekal. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Qais, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa fihima wa ma fihima. Ada surga yang serba terbuat dari emas, ini perak. Ya. Jadi bangunannya juga terbuat dari perak. Perabot rumah tangganya juga terbuat dari itu. Wa jannatani, dua surga yang terbuat dari emas. Aniyatuhuma wa ma fihima. Seluruh bahan bangunannya dan perabotnya juga terbuat dari emas. Wa ma bainal qaum wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhi fi jannati adn. Ya. Maka tidak ada di antara kaum dan mereka-mereka yang melihat kepada Allah kecuali di sana ada pakaian kesombongan Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam surga Aden. Lalu hadirin sekalian, kita akan mempelajari tentang masalah perhiasan penghuni surga dan pakaiannya. Coba dilihat di dalam surat Al-Hajj ayat 23. Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhalluna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir. Mereka diberi perhiasan kalung gelang, ya, semuanya terbuat dari emas dan juga ini permata, dan pakaiannya terbuat dari sutra. Di dalam ayat yang lainnya surat Al-Kahfi ayat 31. Yuhallawna fiha min asawira min dahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakin muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Mereka akan diberi perhiasan oleh Allah yang berupa kalung, berupa gelang dan yang lainnya terbuat dari emas. Dan mereka memakai pakaian yang hijau terbuat dari sutra. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan dan itulah sebaik-baik balasan dan sebaik-baiknya tempat tinggal. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, wa inna awwalal khalaik yuksa yaumal qiyamah Ibrahim al-Khalil. Orang yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah di hari kiamat adalah Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Lalu hadirin sekalian, di sini ada beberapa penjelasan tentang makanan ahli surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Abdullah ibn Salam, bahwa Abdullah ibn Salam bertanya kepada Nabi, ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah, makanan apa yang pertama kali dimakan penghuni surga? Faqala Rasulullah SAW menjawab, ziyadatu kabidi hutin, tambahan dari hati empedunya ini ikan laut ya, ikan hiu ya. Akhrajahu Bukhari. Ini makanan yang pertama kali dia masuk ke surga dikasih itu. Pernah ada orang ini Yahudi, salah satu pendeta Yahudi yang datang kepada Rasulullah. Faqala al-yahud, kemudian orang Yahudi tersebut bertanya kepada Rasulullah, faman awwalun nasi ijazatan, siapa yang pertama kali dipersilahkan masuk ke surga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Qala al-yahud, kemudian Yahudi ini bertanya, fama tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah, apa yang pertama kali dia makan ketika dia masuk ke surga? Qala Rasulullah menjawab, ziyadatu kabidin nun, ini empedunya, ini apa yang hatinya, hati ikan hiu, ikan yang dulu makan menelan Nabi Yunus, itu sejenis ikan itu. Faqala fama ghadauhum ala ithriha, setelah itu dia dikasih makan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yunhar lahum thawrul jannati alladhi kana ya'kulu min atrafiha, dia disembelihkan oleh Allah sapi surga kemudian dia makan dari ujungnya sampai habis. Fama sharabuhum, kemudian apa minumannya? Qala min aynin fiha tusamma salsabila, dia akan minum dari mata air yang disebut mata air salsabila. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hal ini sejalan dengan firman Allah. Ketika orang mukmin dipersilahkan masuk surga, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Silahkan kalian masuk surga bersama istri-istri kamu dalam keadaan gembira, digembirakan. Tidak pernah disusahkan. Yutafu alaihim bisihafim min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tastahil anfusu wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Dikelilingi ini piring-piring, cangkir-cangkir, gelas-gelas yang membuat hati senang, yang membuat pandangan ini merasa nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. Kajian kali ini, hadirin sekalian, melanjutkan materi tentang ahwalul jannah, wasifatuha, wasifatu ahliha, kondisi surga, karakteristiknya dan karakteritis orang-orang yang menghuninya. Sekarang kita akan membahas masalah minuman ahlul jannah. Hadirin ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan minuman ahlul jannah di dalam surat Al-Insan ayat 5. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya penghuni surga meminum dari gelas yang campuran minumannya dari kafur. Di dalam ayat yang lainnya surat Al-Insan ayat 17, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Mereka-mereka penghuni surga akan minum dari gelas yang dituangkan di dalam gelas itu minuman yang campurannya dari jahe, zanjabil. Tapi intinya hadirin sekalian, semuanya harus kita kembalikan kepada la ainun ra'at. Mungkin hanya sama namanya, tetapi hakikatnya tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan dirasakan oleh perasaan atau hati manusia. Di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 25 dan 28, antum lihat. Yusqawna min rahiqin makhtum. Masyaallah. Jadi mereka meminum ya dari gelas di situ arak yang namanya makhtum. Kemudian hadirin sekalian, khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Jadi wadahnya arak itu berbau minyak. Wa fi dha minyak kasturi yani. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih itu hendaklah mereka-mereka bersaing, berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim. Di campuran minuman itu juga dari tasnim. Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Mata air yang diminum orang-orang atau hamba-hamba yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu hadirin sekalian, di antara ahli surga ini minum dari yang saya sebutkan tadi. Ahlul jannah nanti diberi kesempatan oleh Allah meminum dari telaga Al-Kautsar. Disebutkan dari hadis Abdullah ibn Umar berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kautsar nahrun fil jannah. Al-Kautsar adalah telaga yang ada di dalam surga. Hafatahu min dhahabin. Ya, tepinya telaga itu terbuat dari emas. Wa majrahu 'ala ad-durri wal yaqut. Ya, pancuran-pancurannya itu terbuat dari mutiara dan berlian. Turbatuhu atyabu minal miski. Tanahnya lebih harum daripada minyak kasturi. Wa ma'uhu ahla minal asal. Dan airnya lebih manis daripada madu. Wa abyadhu minas salji. Dan lebih jernih, lebih bersih, lebih putih daripada es. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Maka hadirin sekalian, tidak mungkin bagi orang yang memiliki akal, apalagi seorang muslim, menukar minuman yang begitu enaknya, menukar minuman yang begitu indahnya dengan minuman-minuman yang sekarang ini diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selagi orang memiliki hati dan menggunakan akalnya, akan berpikir 7 kali untuk menjamah minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah, yang kemudian nanti akibatnya akan terhalang minuman-minuman yang seperti ini di surga. Lalu hadirin sekalian, setelah itu kita akan membahas dan mempelajari tentang kondisi asjarul jannati wa thimaruha, pohon-pohon dan buah-buahan yang ada di dalam surga. Disebutkan di dalam surat Al-Insan ayat 14. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Pohon-pohonnya hadirin sekalian rendah, dekat. Kemudian sangat rindang sekali. Mudah sekali untuk dipetik buah-buahannya. Ini wadhullilat qutufuha tadlila. Artinya buah-buahan pohon-pohon itu sangat mudah dan dipermudah untuk dipetik. Di dalam surat Al-Mursalat ayat 41-42. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Orang-orang muttaqin berada di satu tempat yang penuh dengan pepohonan yang sangat rindang sekali, wa 'uyun, kemudian mata air yang mengalir dengan deras dan segar. Wa fawakiha mimma yashtahun, kemudian juga buah-buahan banyak sekali dia memilih dan dipersilahkan untuk memilih sesuai dengan seliranya. Tidak mengeluarkan modal, tidak mengeluarkan keringat tenaga untuk menanamnya. Semua didapatkan gratis dan semua didapatkan mudah sebagai balasan dia dulu di dunia. Di dalam surat Sad ayat 51 Allah berfirman, muttaqiina fiha, mereka muttaqiin. Muttaqiin ittika itu lesehan, ya. Fiha, di dalam suatu tempat di surga itu, yad'una fiha bifakiyatin katsiratin wa syarab. Dia meminta apa saja dari warna-warni buah-buahan yang ada di dalam surga yang sangat banyak sekali, kemudian minum-minumannya. Jadi tinggal manggil, ibaratnya tinggal mencet tombol, makanan, minuman, buah-buahan, apa saja yang diinginkan datang dengan sendirinya. Di dalam surat Muhammad ayat 15, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan juga kondisi buah-buahan yang ada di dalam surga. Walahum fiha min kulli thamarat. Mereka memiliki dan mereka bisa menikmati seluruh macam buah-buahan. Maka hadirin sekalian, seluruh macam buah-buahan yang ada di dalam surga lain dengan buah-buahan yang ada di dalam di dunia ini. Terbatas, bisa dihitung, mahal lagi. Di sana didapatkan dengan mudah, murah dan gampang. Itu pun buah-buahannya hadirin sekalian warna-warni. Beraneka ragam buah-buahan bisa kita dapat dengan mudah dan kita minta dengan mudah tanpa dihalangi. Antum lihat di dalam surat yang lainnya yaitu Ar-Rahman. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Di dalam surga itu ada macam-macam buahan, ya. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan kurma dan buah rumman. Ya, delima. Jadi ini ditonjolkan sebetulnya fakihah itu mencakup juga kurma, delima dan yang lainnya, ditekankan dan dikhususkan karena nikmatnya itu. Karena nikmatnya. Di dalam surat yang lainnya Al-Waqi'ah ayat 27-33. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Ashabul yamin adalah orang-orang yang diberi catatan amal kebaikan atau catatan amalnya dengan tangan kanan. Ma ashabul yamin, apa yang dia dapat ashabul yamin, orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Fi sidrin makhdud, dia berada di dalam di bawah pohon sidr bidara yang tidak berduri. wa talhim mamdud, kemudian buah-buahan yang bersusun seperti pisang begitu. Tapi wallahu a'lam hakikatnya. Jadi buah-buahan yang sekarang ini bersusun-susun banyak sekali. Wa dhillin mamdudin, dan naungan yang sangat panjang sekali, bahkan disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana ada pohon yang sekarang ini rindangnya kalau ditempuh 100 tahun tidak akan habis. Itu satu pohon. Wa ma'im maskub, kemudian air yang dicurahkan. Wa faakihatin katsira, kemudian buah-buahan yang sangat banyak sekali. La maqtu'atin wala mamnu'ah, tidak pernah terputus dan tidak pernah dikatakan tidak ada. Terus. Jadi la maqtu'atin wala mamnu'ah, enggak ada istilahnya, wah, Mas maaf ya, enggak ada sekarang ini. Setiap permintaan yang kita ajukan di saat itu buah-buahannya datang. La maqtu'ah, tidak terputus. Enggak ada, ini belum tumbuh, ini belum buah, enggak ada. Siap setiap saat. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 22-24, fi jannatin 'aliyah, mereka akan tinggal di surga yang sangat tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya sangat mudah sekali untuk dipetik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makan minumlah kalian dengan tenang, dengan sedap di dalamnya, sebagai balasan apa-apa yang kalian lakukan dulu di hari-hari yang berlalu, yaitu dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih dari Malik bin Sa'sa'ah, di dalam kisahnya Isra Mi'raj, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rufi'at liya sidratul muntaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sampai Sidratul Muntaha. Makanya daun bidara itu, hadirin sekalian, daun dari pohon yang aneh. Pohon yang ada di langit, sehingga sampai ketika kita menyembuhkan sihir atau orang yang kena jin juga sangat manjur sekali dengan menggunakan daun bidara atau sidr. Bahkan daun yang ini pohon yang paling menjadi nikmat utama nanti di surga juga, pohon as-sidr, disebutkan di dalam surat ini tadi, itu surat Al-Waqiah, sidrin ya. Tapi daun sidr atau pohon bidara tanpa berduri, kalau di dunia itu berduri dan durinya itu aneh, yang satunya ini mengarah ke bawah, ini ke atas, yang satunya ke bawah. Itu kalau antum mengamati dari daunnya saja juga begitu. Jadi semua duri-durinya itu ketemu di dalam satu tempat. Kalau pok ini, daun yang lainnya itu kan ketemunya satu persatu, itu ketemu satu pasang, satu pasang. Tidak. Kalau daun bidara itu ketemu di dalam satu ujung. Ini pohon di dalam surga, pohon yang letaknya juga di Sidratul Muntaha, akhir langit, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, sehingga sangat manjur dan bagus sekali untuk menyembuhkan sihir dan orang kena jin. Fa idza nabikuha ka'annahu qilalu hajar. Jadi daun-daunannya itu, hadirin sekalian, sangat lebar sekali.